Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang biografi singkat sahabat Jabir ibn Abdullah. Salah satu dari 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Berikutnya adalah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sering kita mendengar atau membaca hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau adalah Al-Imam Al-Mujahid, Mufti Al-Madinah, Sa'ad Ibn Malik Ibn Sinan Ibn Tha'labah Ibn Ubaid Ibn Abjar Ibn Auf Ibn Al-Harith Al-Khazraj Ibn Al-Khazraj. Beliau adalah seorang imam, seorang yang dijadikan panutan pada ucapan dan perbuatannya, seorang mujahid, seorang yang banyak jihadnya. Beliau berperang bersama Rasulullah SAW sebanyak 12 peperangan. Belum lagi setelah Rasul meninggal, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, terus. Dia boleh dijuluki dengan Al-Imam Al-Mujahid. Seorang imam yang banyak jihadnya. Mufti Madinah, juru fatwa kota Madinah. Memang Madinah adalah markas ilmu dan ulama. Tempat turunnya wahyu. Dan tempat para penimba ilmu dari berbagai dunia, berbagai belahan bumi, pergi ke Madinah. Beliau adalah Sa'ad ibn Malik ibn Sinan ibn Tha'labah ibn Ubaid ibn Abjar. Nama dari Abjar adalah Khudrah. Maka dari sinilah, ya, beliau dikatakan Al-Khudri. Bin Auf ibn Harith ibn Khazraj. Berarti sahabat Abu Sa'id ini termasuk dari sahabat Ansar. Sahabat Ansar. Adapun peperangan yang pernah diikuti oleh beliau, ayahnya yang bernama Malik bin Sinan terbunuh syahid dalam perang Uhud. Sedangkan beliau ketika perang Uhud masih kecil. Apalagi perang Badar. Namun ayahnya membawa sahabat Abu Sa'id di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam meminta izin, tolong anak saya ini diizinkan jihad. Meskipun anak ini masih kecil tapi tulangnya besar. Kuat maksudnya. Waktu itu umur Abu Sa'id masih 13 tahun. Maka Rasulullah SAW memandang sahabat Abu Sa'id, ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian Nabi mengatakan, kembalikan anak ini. Artinya ini belum boleh ikut perang. Karena dia belum balik, masih umur berapa? 13 tahun. Menunjukkan semangatnya ayahnya Abu Sa'id dan semangatnya Abu Sa'id untuk ikut berjuang bersama Nabi SAW. Ayahnya Abu Sa'id terbunuh syahid ketika perang Uhud sama dengan ayahnya Jabir ibn Abdullah. Abu Sa'id al-Khudri ikut dalam perang Khandaq dan ikut dalam Bai'atul Ridwan. sudah kita sebutkan bahwa Hay'atul Ridwan bai'at sumpah setia para sahabat untuk siap membela Nabi alaihi salatu wasalam dan siap untuk membela darahnya Utsman yang waktu terdengar desus-desus kalau Utsman dibunuh oleh kaum musyrikin. Adapun perang Khandaq, ini perang yang terjadi pada tahun kelima Hijriah. Abu Sa'id itu sudah balik. Beliau ikut dalam perang ini. Perang Khandaq atau dikenal dengan perang Ahzab, ini perang yang betul-betul mencekam. Ibaratnya awal itu sudah sampai tenggorokan. Pasukan gabungan merayap menuju Madinah di saat dingin yang mengerus, angin yang berembus dengan kencangnya, tentu menambah suasana menjadi mencekam. Sisi-sisi kota Madinah dikepung. Suasana saat mencekam. Dalam keadaan malam yang gelap, dingin yang mengerus, angin yang berhembus, Rasul mengatakan, siapa dari kalian yang mendatangkan berita musuh, maka dia bersamaku di yaumul qiyamah. Di mana? Di surga. Tidak ada seorang sahabat pun yang berdiri. Suasana saat mencekam. Sampai kemudian Nabi menunjuk sahabat Abu Hudzaifah, menunjuk sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman. Kata Hudzaifah, ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam menunjuk saya untuk melaksanakan tugas, mau tidak mau saya harus melaksanakan tugas ini. Dia pun merayap sendiri di malam yang gelap menuju ya jantung pertahanan musuh untuk menginteli mereka dan untuk bisa memberitahu kabar mereka kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Suasana yang tadinya mencekam dan dingin berubah menjadi hangat. Kata Hudzaifah, faka'anni amshi fil hammam. Seolah-olah aku sedang berjalan di pemandian yang hangat. Allah hilangkan rasa takut, rasa yang mencekam dari diri Hudzaifah di saat menjalankan tugas yang mulia dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Sekelumit sedang menggambarkan mencekamnya perang Khandaq. Hudzaifah terus merayap. Dia melihat pimpinan musyrikin dengan beberapa komandan pasukannya siap membuat api unggun untuk menghangatkan tubuh mereka. Hudzaifah pun mengeluarkan anak panahnya dengan membidik panglima musyrikin di gelapnya malam, dan dia sudah perkirakan oleh bidik akan kena dan mati. Namun dia teringat perintah dari Ar-Rasul, jangan membuat gaduh. Kemudian dia pun memasukkan kembali panahnya ke dalam sarungnya. Pulanglah Hudzaifah dari melaksanakan tugas yang berat. Tugas yang seorang kalau salah bisa terancam nyawanya. Saking letihnya beliau menjalankan tugas sampai beliau kesiangan. Dibangunkan oleh Nabi, kum ya Nauman, kum ya Nauman. Bangunlah wahai orang yang banyak tidurnya, bangunlah wahai orang yang banyak tidurnya. Di sini ada faedah barakallahu fikum. Ini sekedar sekelumit gambaran tentang perang Khandaq yang mencekam. Yang Abu Sa'id ikut dalam perang ini. Bahwa ketika musuh mereka membuat api unggun untuk menghangatkan tubuh mereka, sekitar panglima pun ada komandan-komandannya. Mereka kedinginan, mereka diliputi pula oleh ketakutan. Maka apa yang meliputi kaum muslimin dari ketakutan, apa yang meliputi kaum muslimin dari kedinginan pun sama dirasakan oleh kaum musyrikin. Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala mengangkat semangat mereka-mereka yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, "In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun." Pakai hamzah. Alam sakit. Pakai ain. "In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarju." Kalau kalian sakit, sungguh mereka musuh pun sakit seperti kalian sakit, namun kalian berharap dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Kalau kaum muslimin di pedang sakit, orang kafir pun sama. Kalau kaum muslimin di pedang mungkin meninggal, mereka pun orang kafir sama. Bedanya kaum muslimin, mereka berharap dari Allah apa yang tidak diharapkan oleh kaum musyrikin. Tidak ada yang ditunggu oleh kaum mukminin dalam memperjuangkan agama Allah kecuali satu dari dua kebaikan. Ada kalanya kemenangan dan harta rampasan perang, dan ada kalanya terbunuh fi sabilillah. Tidak ada yang ditunggu kecuali salah satu dari dua kebaikan. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, sebagaimana penuturan Al-Imam Ibn Abdul Bar, "Wa ghuza ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 12 ghazwah. Wa kana mimman hafidha 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sunanan katsirah. Wa ruya 'anhu 'ilman jamman. Wa kana min nujaba'il ansar, 'ulama'ihim wa fudala'ihim." Berkata Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah, dia berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 12 peperangan. Dan beliau menghafal hadis yang banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meriwayatkan dari Nabi ilmu yang sangat banyak. Dan termasuk dari orang cerdasnya orang Ansar, orang alimnya orang Ansar, dan orang mulianya orang Ansar. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, meskipun beliau tergolong sahabat muda, namun beliau termasuk dari ulamanya orang Ansar, termasuk dari orang cerdasnya orang Ansar. Adapun tentang ilmunya, Handalah ibn Abi Sufyan meriwayatkan dari guru-gurunya, "Annahu lam yakun ahadun min ahdathi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lam min Abi Sa'id Al-Khudri." Tidak ada dari sahabat Nabi yang muda yang lebih alim daripada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Sahabat Nabi itu ada yang tua, ada yang muda. Ketika dikatakan tua atau muda di sini bukan berarti kemudian yang muda seolah-olah enggak apa namanya ya keutamanya rendah, tidak. Semua mereka orang yang utama. Dari sahabat Nabi yang paling yang tergolong muda, Abu Sa'id adalah paling alimnya. Abu Sa'id termasuk yang paling alimnya. Ketika seorang hamba diberi pemahaman oleh Allah tentang agama, ini pertanda bahwa hamba tersebut dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Orang yang dikehendaki baik oleh Allah, dia akan diberi pemahaman tentang agama. Nah, bagaimana seorang baik kalau dia tidak mengerti al-halal wal-haram? Bagaimana seorang dikatakan baik kalau tidak mengenal sabilul mu'minin dari sabilul mujrimin? jalannya orang-orang yang baik dari jalannya orang-orang yang buruk. Bagaimana dikatakan baik kalau seorang tidak mengenal yang tauhid dari yang syirik, yang sunnah dari yang bid'ah. Saat seorang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman tentang agama, maka orang tersebut pertanda dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis 1170 hadis yang disebutkan dalam kitab Baqi bin Makhlad dalam musnadnya. Hadis yang beliau riwayatkan 1170 hadis. Beliau wafat pada tahun 74 Hijriah. Abu Sa'id pernah bercerita tentang peristiwa terbunuhnya ayahnya dalam perang Uhud. Kutila abi yawma Uhudin syahidan wa taraka nabi ghairi malin. Fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'aluhu. Fa hina ra'ani qala man istaghna aghnahu Allah wa man yasta'ifa yu'iffahu Allah. Ayahku terbunuh syahid dalam perang Uhud. Dan beliau meninggalkan kami anak-anaknya tanpa harta. Mewarisi apapun. Maka aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta-minta. Ketika Rasulullah melihatku, beliau pun mengatakan, barang siapa yang merasa cukup dengan pemberian Allah, maka Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Barang siapa yang memiliki sikap iffah, menjaga diri dari meminta-minta, maka Allah akan cukupi dia. Peristiwa yang sudah dilupa oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Di saat ayah terbunuh syahid, kemudian tanpa hartanya diwariskan, kemudian datang kepada Ar-Rasul meminta, maka Ar-Rasul memberikan nasihat kepada sahabat Abu Sa'id, bahwa orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Dan orang yang menjaga diri dari meminta-minta, maka Allah SWT akan memberikan kecukupan kepadanya. Ini tentu pelajaran yang berharga, bahwa meminta-minta bukan pekerjaan yang mulia, bahkan haram hukumnya bagi orang meminta-minta untuk memperkaya diri. Orang yang meminta-minta untuk memperkaya diri datang di yaumul kiamah dalam keadaan tidak ada daging yang menempel pada mukanya. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri seorang yang sangat menjalankan al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Sebuah amalan yang kini seolah-olah tinggal nama. Padahal al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar adalah poros dalam agama ini. Karena inilah umat ini meraih predikat khairu ummah, sebaik-baik umat yang Allah tampilkan di tengah-tengah manusia. Allah SWT berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang ditampilkan untuk manusia. Kalian mengajak kepada yang baik, kalian mencegah dari yang munkar, dan kalian beriman kepada Allah. Jadi dengan sebab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, umat ini meraih predikat khairu ummatin, sebaik-baik umat yang Allah tampilkan di tengah-tengah manusia. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri pernah ketika masuk Jumatan, khatib sudah naik di atas mimbar. Waktu itu khatibnya adalah Marwan bin Hakam. Dan Marwan bin Hakam melarang kalau dia sedang khutbah, kemudian ada orang sholat. Kalau sholatnya bukan tahiyatul masjid mungkin. Tapi ini orang baru masuk sholat, ya. Tentu aslinya jangan dilarang karena dia ingin tahiyatul masjid. Tapi Marwan bin Hakam memukul rata. Pokoknya kalau dia khutbah, jangan ada yang sholat walaupun dia baru masuk ke masjid. Datang sahabat Abu Sa'id al-Khudri masjid ketika Marwan sudah berkhutbah. Ketika mau sholat dicegah. Duduk kamu. Abu Sa'id tetap. Kata Abu Sa'id, apakah setelah kalian tahu bahwa dua rakaat ini dilakukan di zaman Nabi? Kalian tahu kan? Kata Abu Sa'id. Bahwa di zaman Nabi pun seperti ini. Ketika Nabi khutbah, kemudian ada sahabat masuk sholat, Nabi gak menegur. Nabi gak melarang, bahkan Nabi menyuruh orang untuk apa? Ya, yang sudah duduk untuk sholat dua rakaat. Jadi waktu itu ada seorang sahabat Nabi ketika masuk Jumatan, Nabi sudah khutbah, sahabat tadi langsung duduk. Ya. Sahabat Abu Sulaik Al-Ghatafani. Abu Sulaik Al-Ghatafani. Maka Rasul bertanya, "As-sallaita ya fulan? Apa kamu sudah salat ya fulan?" Kata Al-Ghatafani, "Belum wahai Rasulullah." Kata Rasul, "Kum fasalli raka'atain." Berdirilah kamu saat kamu dua rakaat. Ya, Abu Sa'id mengingatkan Marwan bin Hakam. Dulu di zaman Rasul, yang seperti ini boleh. Kenapa kamu larang? Dari Abu Sa'id al-Khudri, beliau menyebutkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. La yamna'anna ahadakum makhafatun nas ayatakallama bilhaqi idha ra'ahu aw alimah. Janganlah rasa takut pada manusia menghalangi kalian untuk berbicara hak kalau dia sudah melihat al-haq atau mengetahui al-haq. Artinya, ketika kebenaran sudah jelas, ketika kebenaran sudah diketahui, maka jangan sampai perasaan takut pada manusia menghalang-halangi kita dari untuk menyampaikan kebenaran. Ketika sahabat Abu Sa'id menyampaikan hadis ini, beliau mengatakan, "Fahamalani dzalik ala an raqibtu ila Muawiyah. Famalatu udunaihi tsumma raja'tu." Hadis tadi mendorong saya untuk berangkat naik kendaraan menuju Muawiyah. Saya pun isi kedua telinganya dengan nasihat. Artinya dengan menyampaikan al-haq, kemudian saya pulang. Sahabat Abu Sa'id al-Khudri seorang yang sangat takut pada Allah SWT. Dan orang yang baik. Seperti apapun amalan yang dia sudah lakukan. Seperti apapun momen-momen mulia yang pernah dia saksikan. Dia tidak merasa dirinya telah terselamat dari adab Allah. Sa'id bin Nasr meriwayatkan. Pernah bercerita kepada kami Khalaf bin Khalifah. Dari Al-Ala bin Musayyib. Dari ayahnya, dari Abu Sa'id. Kulna lahu. Kami mengatakan kepada Abu Sa'id al-Khudri. Hani'an laka. Di ru'yati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahbatihi. Wahai sahabat Abu Sa'id, Anda beruntung. Anda beruntung. Anda pernah melihat Rasul, Anda pernah bersahabat dengan Ar-Rasul. Maka sahabat Abu Sa'id menimbali, "Innaka la tadri ma ahdatsna ba'dahu." Kamu enggak ngerti apa yang kami lakukan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul dahulu kami bersahabat dengan Nabi. Betul kami dulu melihat Nabi. Setelah Nabi meninggal kami pun masih panjang umurnya. Kami melakukan sesuatu yang kamu enggak ngerti. Ya, apa yang kami lakukan tersebut. Ini menunjukkan rasa takutnya sahabat Abu Sa'id al-Khudri kepada Allah SWT. Dan tidak mudahnya beliau tersudut kesombongan ataupun ujub ketika ada seorang ya memujinya. Seperti ini orang yang baik, dia tidak akan besar kepala. Tidak akan ujub. Tidak akan merasa bangga dengan apa yang pernah dia lakukan dari kebaikan. Yang ada adalah seorang berharap semoga kebaikan diterima oleh Allah. Namun juga seorang khawatir jika kebaikannya tidak diterima oleh Allah SWT. Abu Sa'id Al-Khudri pernah disinggung oleh Rasul ketika sakit. Dari Hindun binti Abi Sa'id Al-Khudri, dari pamannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk Abu Sa'id Al-Khudri, lalu kami menghadiahkan, menyuguhkan kepada beliau kaki kambing. Rasul perhatian dengan para sahabat. Sakit disinggung, didoakan, ya, dihibur. Pernah ketika sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas sakit, Rasul menengoknya. Rasul menengoknya. Rasul berdoa, memohon kepada Allah agar Sa'ad ini disembuhkan oleh Allah. Rasul mengatakan, Allahumma shfi Sa'dan. Ya Allah, sembuhkanlah sahabat Sa'ad ini. Nabi pun memegang jidatnya dan menyentuh perutnya. Maka sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas mengatakan, masih terasa di dadaku ini dinginnya tangan beliau ketika menyentuh perut ini. Sangat terkesan. Seorang pasien sana sakit dia dijenguk, dan orang yang menjenguknya di samping mendoakan juga ingin cari tahu seberapa sakit yang dirasakan oleh pasien. Rasul waktu itu memegang jidatnya Abu Sa'id, memegang jidatnya sahabat Sa'ad dan memegang perutnya. Ketika Abu Sa'id sakit dijenguk oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Keluarganya menghadiahkan atau memberi, menyuguhkan makanan berupa kaki kambing. Ya bisa jadi andai kata ada dagingnya tidak terlalu banyak. Namun Rasulullah alaihi wasallam tidak pernah meremehkan pemberian siapapun. Dan Nabi alaihi wasallam diundang oleh siapapun. Meskipun orang miskin, dia mendatangi. Tidak pilih-pilih. Tidak seperti sebagian orang kalau mengundang orang miskin yang mau datang. Paling suguhannya apa? Kalau yang mengundang orang kaya, oh datang dia. Rasul pernah diundang oleh neneknya Anas bin Malik. Mulaikah diundang makan, Nabi datang. Karena Nabi telah dilakukan baik, Nabi ingin berbalas budi. Nabi ingin salat di rumahnya neneknya Anas bin Malik. Maka Anas pun buru-buru mencari tikar untuk hamparan. Ternyata yang didapatkan tikar yang sudah lama, yang sudah lusuh dan menghitam. Kemudian dicuci kemudian untuk hamparan. Jadi gambarannya ini orang miskin atau orang kaya? Orang miskin. Nabi datang. Gak pilih-pilih. Gak pilih-pilih. Ya kalau undang orang kaya datangi, kalau yang miskin tidak. Nabi tidak seperti itu. Hatta yang undang seorang nenek-nenek tua, Rasul datang. Rasul alaihi assalam seorang yang sangat memperhatikan para sahabatnya. Ini biografi singkat sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Baik, kita akan masuk pada sahabat berikutnya, sahabat Anas Ibnu Malik. Sering sekali kita mendengar atau membaca sebutan Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu. Berkata Imam Adz-Dzahabi dalam Siyar A'lamun Nubala, al-imamul mufti al-muqri al-muhaddis rawiyatul Islam Abu Hamzah al-Ansari al-Khazraji an-Najjari al-Madani khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qarabatuhu minan nisa wa tilmiduhu wa tabi'uhu wa akhiru ashabihi mautan. Berkata Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya As-Siyar tentang sahabat Anas bin Malik, beliau adalah seorang imam panutan. Seorang mufti juru fatwa. Dan di zaman itu kalau seorang menjadi mufti bukan orang sembarangan. Memiliki ilmu yang mendalam dan pengalaman yang luas. Yang mampu menangani problem-problem dan menangani permasalahan-permasalahan keumatan. Al-Muqri seorang ahli qiraat. Al-Muhaddis seorang pakar hadis. Dialah perawi dalam Islam. Abu Hamzah Al-Ansari Al-Khazraji An-Najari Al-Madani. Anas bin Malik, beliau adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk kerabat Nabi dari ibunya. Ibunya Nabi itu kalau dirunut itu dari Madinah, ibunya Nabi Muhammad kalau dirunut itu dari Madinah dan masih ada hubungan dengan keluarganya Anas bin Malik. Anas bin Malik termasuk muridnya Nabi dan pengikut setianya. Dan sahabat yang paling akhir meninggalnya. Jadi sahabat Nabi yang paling akhir meninggalnya adalah sahabat ya Anas bin Malik. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam datang ke Madinah, umur Anas bin Malik itu masih 10 tahun. Dan ketika Rasul meninggal, umur Anas bin Malik 20 tahun. Ketika Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, melihat bahwa orang-orang Ansar, mereka telah menyuguhkan anak-anak mereka untuk ikut berjuang bersama Nabi alaihi salatu wasalam. Maka dia pun iri. Dia pun kepengin. Kalau anaknya juga dekat dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Dan tentu belum boleh untuk berjihad karena umur dia baru 10 tahun. Ketika Nabi berhijrah ke Madinah. Namun dia ingin kalau anaknya ini dekat dengan Nabi. Ya. Menjadi pelayan dan membantu Nabi alaihi salatu wasalam. Dibawalah oleh ibunya di hadapan Nabi. Ya Rasulullah, ini anak saya, Anas. Tolong ya Rasulullah, terima dia sebagai pembantu Anda. Rasulullah menerima Anas bin Malik sebagai pembantunya. Coba dengarkan penuturan dari Anas bin Malik. Sebuah pergaulan yang indah dari Rasul kepada pembantunya. Kata Anas bin Malik, fakhadamtuhu 10 sinin. Fama darabani wala sabbani wala abasa fi wajhi. Aku membantu Nabi alaihi salatu wasalam selama 10 tahun. Tidak pernah Rasul memukulku. Tidak pernah Rasul mencelaku. Tidak pernah Rasul ya cemberut di hadapanku. Lihat begitu indahnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara sebagian orang ketika dia punya pembantu baru sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, mungkin pembantu tadi sudah berpuluh-puluh kali mendengarkan celaan dari tuannya. Cercaan. Bahkan mungkin sabetan. Sangat jauh mereka dari sunnatur Rasul alaihi salatu wasalam. Anas bin Malik mengingat ingat betapa indahnya akhlak Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Seorang hidup dengan orang 10 tahun bukan waktu yang sebentar. 10 tahun terus ya hidup bersama seorang namun tidak pernah disakiti. Hei dengan kata-kata atau dengan perbuatan. Tidak pernah Ar-Rasul memukulnya, tidak pernah Ar-Rasul mencelanya, tidak pernah Ar-Rasul cemberut di hadapannya. Inilah yang kita contoh. Dan tentu Ar-Rasul ketika seperti itu pun, karena memang pembantunya ini juga orang yang ngerti adat, ngerti akhlak, ngerti sopan santun, dan tahu terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Perkataan Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, dengan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, karena memang kalau dirunut, ibunya Rasul itu masih ada hubungan kekerabatan dengan ya Ummu Sulaim. Maka Ummu Sulaim mengatakan, wahai Rasulullah, khadimuka Anas, ud'ullaha lahu. Wahai Rasulullah, membantumu Anas ini, tolong doakan dia. Berdoalah kepada Allah kebaikan untuk dia, untuk anak saya ini. Rasul pun mengatakan, Allahumma akhir malahu wa waladah. Ya Allah, perbanyaklah hartanya Anas dan perbanyaklah anaknya. Anas bin Malik tergolong sahabat Nabi yang kaya. Kebunnya itu dalam setahun panen dua kali. Yang umumnya kebun itu panennya sekali, ini dua kali. Dan anaknya Anas lebih dari 100. Lebih dari 100. Disebut dalam satu riwayat, Ta'ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, Allahumma aktir malah wa waladah wa atil hayatah. Ya Allah, perbanyaklah hartanya Anas, perbanyaklah anaknya dan panjangkan umurnya. Sebutan riwayat lain ada tambahan, dan ampunilah dia. Anas pun bercerita bahwa kebun saya setahun panen dua kali, anak saya lebih dari 100, umur saya panjang sampai saya malu, dan saya menunggu yang satu, yaitu ampunan dari Allah. Kalau ada yang bertanya, bagaimana seorang didoakan oleh Rasul untuk diperbanyak hartanya? Jawabannya, tidak mengapa seorang itu kaya asalkan dia bertakwa. Sebagaimana Rasul mengatakan, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa seorang itu kaya asalkan dia bertakwa. Ketika harta di tangan orang yang bertakwa, harta tadi akan bermanfaat bagi dia dan bagi orang lain. Tidak mengapa seorang bertakwa. Dan harta yang halal yang paling baik dipegang adalah oleh orang saleh. Ketika orang saleh megang harta, ya, ini harta yang barokah. Ketika yang megang harta adalah orang fasik, ahli maksiat, maka harta tadi justru menjadi ya musibah, bencana bagi orang yang memilikinya. Jadi, tidak mengapa seorang itu didoakan kaya. Namun diberkahi. Doa agar diberi kekayaan dan diberkahi. Pernah Nabi waktu itu memanggil sahabat Amr bin Al-As untuk diberikan kepadanya tongkat komando untuk memimpin regu pasukan. Rasul memanggil sahabat Amr bin Al-As. Maka sahabat Amr pun dengan sigap datang menghadap Nabi. Sudah seorang komandan yang siap untuk dikirim kemanapun. Nabi melihat komandan akan dikirim dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nabi pun kagum. Dan Nabi pun siap untuk memberikan tongkat komando kepada dia. Rasul mengatakan, wahai Amr, saya ingin mengutus kamu pada satu misi. Semoga Allah akan memberikan ghanimah, harta rampasan perang kepadamu. Maka sahabat Amr bin As mengatakan, ya Rasulullah, saya ini masuk Islam bukan karena ingin dapat harta. Saya masuk Islam karena saya cinta pada Islam dan karena ingin dekat dengan kamu, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai Amr, ni'mal malus salih dirajulis salih. Sebaik-baik harta yang halal kalau dipegang oleh orang yang salih. Ini menunjukkan bahwa tidak mengapa seorang itu megang harta asalkan dia orang salih. Dia akan gunakan harta pada pos-pos kebaikan. Anas bin Malik tergolong sahabat yang termasuk paling banyak hartanya, termasuk paling banyak anaknya, 100 lebih anaknya. Kemudian termasuk sahabat yang panjang umurnya. Bahkan beliau adalah sahabat Nabi yang paling akhir wafatnya. Dan beliau menunggu yang satu, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pun peperangan yang pernah diikuti oleh Anas, sebagaimana penuturan Musa ibnu Anas, fa Anas bin Malik berperang 8 peperangan bersama Nabi alaihi salatu wasalam. Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah menuturkan tentang sifat Anas bin Malik. Anas bin Malik ini seorang yang ibadahnya, sholatnya persis kayak Nabi. Abu Hurairah seorang sahabat pun memuji sahabat Anas yang itu di bawahnya dari si umur. Kata Abu Hurairah, ma ra'aitu ahadan asbah bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ibni Ummi Sulaim. Belum pernah aku melihat seorang pun yang sholatnya persis seperti sholatnya Nabi, lebih dari apa seperti sholatnya Anas bin Malik ibnu Muslim, yakni yang dimaksud Anas ibnu Malik. Ketahuilah bahwa sholat adalah amal pertama yang akan dihisab nanti di yaumul qiyamah. Sholat adalah barometer untuk seluruh amalan. Jika sholat ini baik, maka baik seluruhnya. Jika sholat ini jelek, akan jelek pula ya seluruhnya. Berkata Anas bin Sirin, kana Anas bin Malik ahsanan nasi sholatan. Adalah Anas bin Malik orang yang paling bagus sholatnya. Dahulu para penimba ilmu, kalau mereka ingin menimba ilmu dari seorang, mereka melihat sholat orang yang akan ditimba ilmunya. Kalau sholatnya enggak becus, maka mereka enggak jadi menimba ilmu darinya. Apa yang diharapkan ya dari orang yang sholatnya enggak becus? Ilmu apa yang akan ditimba dari orang yang sholatnya tidak beres? Anas bin Malik radhiyallahu anhu sangat mengikuti terhadap apa yang datangnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Pernah pada satu hari Anas bin Malik dia salat di atas kendaraan dalam pepergian tidak menghadap kiblat. Ketika beliau sampai di Ainut Tamr, beliau disambut oleh Anas bin Sirin dan teman-temannya. Didapati Anas bin Malik di atas kendaraannya salat tidak menghadap kiblat. Ditegur oleh Anas bin Sirin, ra'aituka tusalli ila ghil qiblah. Kami melihat anda sholat tidak menghadap kiblat. Apa kata Anas? Hakada ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Seperti inilah yang aku lihat dahulu Rasul melakukannya. Orang yang sholat di atas kendaraan dalam pepergian tidak harus menghadap apa? Kiblat. Salat sunnah di atas kendaraan tidak harus menghadap kiblat. Maka ketika beliau sholat di atas kendaraan tidak menghadap kiblat, kemudian ditegur oleh sebagian orang, Rasul mengatakan seperti inilah yang aku dapati dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Berkata Anas bin Sirin, kana Anas bin Malik ahsanan nasi salatan fil hadhari wassafar. Adalah Anas bin Malik orang yang paling bagus salatnya, baik ketika mukim ataupun ketika safar. Yang sebagian orang ketika safar salatnya enggak karuan. Ya. Namun Anas bin Malik baik itu mukim, baik itu safar, salatnya senantiasa baik. Bagus sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Berkata Thumamah, kana Anas bin Malik yusalli hatta tafattara qadamahu daman mimma yutil qiyam radhiyallahu anhu. Berkata Thumamah, adalah Anas bin Malik beliau salat sampai kakinya berdarah. Kakinya pecah, kemudian keluar darah, saking lamanya beliau berdiri, ya, dalam sholatnya. Ya, sholat adalah khairu maudu, sebaik-baik kondisi untuk seorang, ya, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaik-baik sholat adalah tulul qiyam, padangnya berdiri, lama dalam berdiri. Dan Anas bin Malik mempraktekkan hal ini sampai kaki beliau retak, ya, pecah-pecah sampai keluar darahnya radhiyallahu anhu. Di sana ada keramat wali yang didapatkan oleh sahabat Anas. Anas bin Malik ini meskipun dia kebunnya panen dua kali dan termasuk orang kaya, tapi beliau orang yang rajin sedekah. Hartanya untuk kebaikan. Disebutkan oleh Thabit ibn Aslam al-Bunani. Thabit bin Aslam al-Bunani ini murid khususnya sahabat Anas. Ja'a qayyimu ardi Anas faqala atishat arduka. Fataradda Anas thumma kharaja ila al-bariyah thumma salla wa da'a fatharat sahabah wa ghushiyat ardahu wa matarat hatta marat sahrijahu wa dharika bisayif fa arsala ba'du ahlihi faqala undur aina balafat fa idahya lam ta'du ardahu illa yasiran. Rahu ibnu Asakir. Berkata Thabit bin Aslam al-Bunani, datang orang yang mengurusi kebunnya Anas bin Malik, maka orang yang disuruh mengurusi kebunnya tadi mengatakan kepada Anas bahwa tanah-tanah kamu kering. Tanah-tanahnya kering. Tanah kering, nanti dikhawatirkan tanamannya pun akan mati. Waktu itu musim panas, musim kemarau. Maka Anas bin Malik pun turun, kemudian keluar ke tempat yang padang, kemudian beliau sholat dan beliau berdoa. Tiba-tiba, ya, harat sahabah, muncullah awan, ya, yang tadinya cerah, terang, gak ada awan, tiba-tiba muncul awan, kemudian memenuhi, ya, kebunnya, tanah kebunnya. Kemudian, ya, mendung tadi menghujani dan memenuhi tempat penampungan air kebunnya Anas bin Malik. Padahal itu di musim panas. Maka Anas pun mengirim sebagian keluarganya dan mengatakan, "Tudung, coba kamu lihat sampai di mana air hujan tersebut." Setelah diteliti, hujan tadi tidak melewati dari kebunnya kecuali hanya sedikit. Yang lainnya pada kering, kebun dia saja yang basah. Ini keramat apa? Wali. Keramat apa? Wali. Tukang kebun atau orang yang ditugas untuk merawat kebunnya Anas bin Malik melaporkan kepada Anas bahwa tanah kebunnya kering. Anas bin Malik sholat kemudian berdoa. Tidak berapa lama, ya, datanglah awan yang gelap menutupi di atas kebunnya. Kebun-kebun lain atasnya serahannya, ya, di atas kebun Anas bin Malik saja ada mendungnya. Tidak berapa lama kemudian turun hujan deras sampai tempat penampungan airnya penuh dengan air. Yang kalau seperti itu biasanya kebun-kebun lain pun ikut kena. Setelah diperiksa, hujan tadi tidak melewati kebunnya kecuali sedikit. Ini tentu, ya, salah satu keramat wali yang didapatkan oleh Anas bin Malik. Para sahabat ridwanullah alaihim memuliakan Anas bin Malik. Karena memang dia adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Anas, "Sahibtu Jarir ibn Abdullah fakana yakhdumuni." Aku menemani sahabat Jarir bin Abdullah dan adalah sahabat Jarir bin Abdullah memberi pelayanan kepadaku. Waqala inni ra'aitul ansar yasna'una fi Rasulillah syai'an la ara ahadan minhum illa khadamtuhu. Kata Jarir bin Abdullah, aku melihat orang-orang Ansar, mereka melakukan sesuatu kepada Rasul, memberikan pelayanan kepada Rasul, sungguh tidak pernah saya melihat orang Ansar kecuali pun saya akan ya memberikan pelayanan kepadanya. Sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali, sahabat Nabi yang mulia, dia dari Yaman, diperhatikan orang-orang Ansar terhadap Nabi itu luar biasa pelayanannya. Maka dia pun ingin membalas kebaikan orang Ansar. Sebagaimana mereka telah berbuat baik kepada Nabi, maka dia pun ingin ya berbuat baik kepada orang-orang Ansar. Tidaklah dia melihat orang Ansar kecuali dia berusaha untuk memberikan pelayanan. Sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini, beliau dari Yaman, yang beliau dari wajahnya itu kelihatan bahwa dia ini keturunan orang terpandang. Beliau sangat terkesan dengan apa namanya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana tidak pernah Rasul melihat dia kecuali Rasul tersenyum di hadapannya. Kata Jarir, "Maro'ani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam illa tabassama bi wajhi." Tidaklah Rasulullah melihatku kecuali beliau tersenyum di hadapanku. Dan tentu senyumnya Nabi menunjukkan ridhonya. Dan orang kalau diridho oleh Rasul tentu ini orang yang baik, orang yang mulia. Ketika saya membaca ini, saya teringat kisah seorang syekh di Madinah dahulu. Syekh Bulatah rahimahullah. Dia termasuk seorang syekh yang lama mengajar di Masjid Nabawi. Dulu majelisnya itu dekat dengan kursi beliau untuk mengajar di Masjid Nabawi, dekat dengan kursinya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Suara beliau lantang, beliau sudah sepuh. Ketika beliau meninggal, Syekh Abdul Muhsin menyebutkan biografi sejarah ya Syekh Bulatah ini rahimahullah. Di antara saya ingat dari yang disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin tentang sejarah Syekh Bulatah ini adalah beliau ini kalau berangkat haji atau umroh dengan teman-temannya dari para masyayikh, beliau ini memberikan pelayanan kepada mereka, mengambilkan makan mereka, mengambilkan minum mereka, padahal beliau adalah yang paling sepuh di antara mereka, paling tua di antara mereka, namun beliau melayani para masyayikh, mengambilkan minum mereka, mengambilkan makan mereka. Ya subhanallah, orang-orang seperti inilah yang namanya harum. Jangan seperti sebagian orang, saya ini orang tua, kalian anak muda melayani saya. Tidak seperti itu. Anda sebagai orang tua, Anda menjadi contoh. Kalau Anda ingin dihormati, Anda menghormati. Kalau Anda ingin dilayani baik, Anda melayani. Sebagai orang yang tua, tentu akan menjadi kudwah dan uswah, teladan dan contoh. Jangan kemudian orang mengatakan, ya, kamu lebih muda dari saya, kamu melayani saya. Jangan seperti itu. Orang kalau ingin mendapatkan pelayanan yang baik, maka modal apa yang sudah dia keluarkan? Adalah dia memberi pelayanan kepada orang. Niscaya Allah akan gerakkan orang untuk memberi pelayanan kepada dia. Syekhullah tarhamullah disebutkan bahwa beliau kalau bepergian haji atau umroh dengan para masyayikh, beliau berkhidmat kepada mereka, memberikan pelayanan kepada mereka, mengambilkan makannya, mengambilkan minumnya, padahal beliau termasuk yang lebih tua dibanding yang dilayani. Sahabat Anas bin Malik sampai menginjak umur tua sehingga beliau sulit untuk puasa. Dan orang yang sudah tua sekali memang diberi keringanan untuk tidak puasa. Tidak puasa Ramadan. Nah, tidak mampu. Namun, sehari yang dia tidak berpuasa dia membayar fidyah. Dan sebanyak hari yang dia tinggalkan puasa karena tidak mampu puasa, maka dia membayar fidyah. Dari Ayub berkata, "Da'ufa Anas anis saum, fa sala jafnatan min sarid wa da'a 30 miskinan fa at'amahum." Dari Ayub berkata, Anas bin Malik tidak mampu puasa. Dia termasuk sahabat yang sepuh yang tua. Dan belum pernah kita mendapati sahabat Nabi yang paling tua umurnya lebih daripada Salman Al-Farisi. Ketika meninggal umurnya 250 tahun. Ada riwayat yang 350 tahun. Berarti ketika beliau bersahabat dengan Nabi umurnya sudah ratusan tahun. Karena sahabat Nabi yang paling akhir meninggalnya kan Anas. Salman Al-Farisi sudah meninggal lebih dahulu. Beliau itu ketika meninggal umurnya ya, Salman Al-Farisi 250 tahun. Dan satu riwayat 350. Entah ini atau ini, semuanya adalah umur yang apa? Panjang. Dan andai kata ya ada kesempatan sahabat Salman ini, ya untuk biografinya mungkin ya butuh sehari untuk menjelaskan. Perjalanan panjang dari pencarian al-haq, dari anak seorang tokoh majusi, terus kemudian berpindah tangan menjadi budaknya Yahudi, kemudian menjadi sahabat Nabi. Itu perjalanan yang panjang, ya. Sahabat Salman Al-Farisi. Anas bin Malik tidak mampu untuk puasa, maka beliau membuat sarid makanan, ya dari gandum dan daging, ya. Satu panci. Kemudian dia mengundang 30 orang miskin, kemudian memberi makan mereka. Membayar fidyah bagi orang yang tidak bisa puasa karena sudah tua, itu bisa berupa makanan matang, bisa berupa makanan apa? Mentah. Bisa bahan makanan mentah dan bisa apa? Matang. Dan membayar fidyah bisa setiap hari dan bisa dikumpulkan. Ya, 30 hari nanti baru saya itu diundang 30 orang. Sama. Yang intinya, setiap hari yang seorang itu tidak bisa puasa, tidak puasa karena tidak mampu karena sudah tua, maka dia membayar fidyah. Anas bin Malik diperselisihkan tentang wafatnya. Ada yang mengatakan meninggal pada tahun 93. Ini yang sahih menurut Dahabi. Jika umur beliau ketika meninggal 103 tahun. Kemudian Anas ketika meninggal adalah 103. Umurnya 103 tahun. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bila hidup mengalami ya kehidupan yang beragam. Karena beliau termasuk sahabat yang umurnya panjang mengalami perubahan ya kekuasaan. Beliau sampai mengalami zamannya Al-Hajjaj bin Yusuf. Seorang ya gubernur Irak yang kejam, yang terkenal bengis. Orangnya pendek, hitam, tapi mentalnya baja. Jelek lagi, ya. Tapi pedangnya sudah membunuh ribuan orang. Ketika dia naik di atas mimbar kota Irak. Mimbar Irak, memakai topeng. Orangnya pendek, hitam. Naik di atas mimbar, orang-orang udah ngambil batu. Mau lempar, siapa orang ini? Maka Hajjaj pun membuka topeng. Hajjaj mengatakan, "Lamma kasyaftu 'anil kinai 'araftumuni." Tatkala aku buka topeng ini kalian baru tahu siapa saya. "Inni ra'aitu ru'usan qad aina'at." Saya telah melihat kepala-kepala telah matang. Bayangkan kepala disebabkan dengan buah, ya kan? Wahana kitabu, dan sudah tiba satu dipetik. Wa ana la sahibuha. Saya akan memetik kepala-kepala tadi. Orang sudah megang batu, kerikil, semuanya apa menurunkan dengan apa? Pelan-pelan. Turun dari mimbar, penggali. Anas bin Malik, ya, hidup di zaman ya gubernur ya atau amirah seperti ini. Kejam. Memang subhanallah, bangsa Irak waktu itu memang bangsa yang paling bawelnya bangsa. Maka pas jika Allah ya munculkan penguasa yang sesuai dengan mereka. Hajat bin Yusuf ketika naik dari mimbar kota Irak, khutbahnya itu sangat mengerikan. Ya ahlal Irak, ya ahlan nifak. Wahai orang-orang Irak, wahai orang-orang munafik. Ini mukadimahnya sudah seperti itu. Ya kan? Ya, langsung ya, enggak basa-basi. Karena subhanallah, terkadang Allah SWT ya menentukan bagi satu kaum penguasa yang seperti mereka. Sebagaimana dahulu dikatakan, kadzalika kuntum yuwalla alaikum. Seperti apapun kondisi kalian, pemimpin kalian tidak kaya kalian. Kalau kalian baik, pemimpin kalian akan baik. Kalau kalian jelek, pemimpin kalian akan jelek. Karena rakyat adalah cermin dari apa? Kalau penguasa adalah cermin dari rakyat. Penguasa adalah cermin dari rakyat. Anas bin Malik pun tidak lepas dari kejaman Hajar bin Yusuf. Padahal di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, Anas bin Malik ini termasuk orang penting. Diberi tugas untuk mengurusi wilayah Bahrain, untuk mengambil ya zakat dari penduduk Bahrain. Abu Bakar dan Umar tidak akan mungkin memberikan pemenang kepada orang yang tidak jelas, terlebih untuk perkara umat yang besar. Ketika Abu Bakar dan Umar mempercayakan sebuah tugas pada Anas, berarti ini memang orang yang hebat. Orang yang memang cakap dan amanah. Kemudian setelah Rasul meninggal, Anas bin Malik tinggal di Basrah. Basrah satu wilayah di Irak. Dan Anas bin Malik punya 4 rumah di sana. Dan dia mendapatkan gangguan dari Hajar bin Yusuf. Di mana di zaman Hajar bin Yusuf memang terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Ibn al-Ash'ath. Al-Hajjaj menyangka kalau Anas ikut campur, ikut serta dalam pemberontakan ini. Bersama sekali Anas bin Malik tidak tahu menahu. Al-Hajjaj karena memang dia orang yang kejam. Dan mudah kemudian ya menuduh, Anas bin Malik pun ya akan jadi target mau dibunuh oleh dia. Mengetahui bahwa Anas mau dibunuh oleh Hajar bin Yusuf, Anas bin Malik datang pada Abdul Malik ibnu Marwan, sang khalifah, atasan dari Hajar bin Yusuf. Dia mengeluhkan bahwa dia akan dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Maka Abdul Malik bin Marwan menulis surat kepada Hajjaj bin Yusuf mengancamnya. Yang intinya, kalau kamu berani kepada Anas, hilang kamu. Karena dia merasa bawahan dari Abdul Malik bin Marwan, akhirnya dia pun ya takut kemudian meminta maaf kepada Anas bin Malik. Karena orang sembarangan. Anas bin Malik, sahabat Nabi. Kalau ini di tengah-tengah orang Nasoro, sudah kayak apa, didewa-dewakan mungkin oleh orang-orang Nasoro. Kalau ini muridnya Nabi Isa sudah kayak apa, ya kan? Kalau ini muridnya Nabi Musa sudah kayak apa di tengah-tengah orang Yahudi. Tapi Hajar bin Yusuf, ya, gak ngerti seberapa besar jasa dari sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik sering bermimpi bertemu dengan Nabi. Bagaimana tidak sering bermimpi? 10 tahun kurang lebih tidak pernah berpisah dengan Nabi. Menjadi pelayan Nabi yang setia dan tidak pernah dimarah oleh Nabi. Mendapatkan perlakuan yang luar biasa dari Nabi. Bagaimana tidak terkesan? Kata Anas bin Malik, "Ma min lailatin illa wa ana ara fiha habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsumma baka." Tidak pernah satu malam pun kecuali saya bermimpi bertemu dengan kekasihku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menangis pun menangis. Menangis mengingat-ingat Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Ya, siapapun yang teringat Ar-Rasul akan menangis. Kekasih dan teman dekat yang baik, ya, sahabat Bilal yang dahulu muadzin Ar-Rasul, sebelinggal Ar-Rasul beliau tidak berani mengumandangkan adzan. Karena setiap kali menyebut nama Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasul, belum menangis. Kemudian tidak bisa melanjutkan apa? Adzannya. Sahabat Bilal, yang dahulu beliau adalah muadzin Rasulullah, sebelinggal Rasul beliau, ya, tidak bisa mengumandangkan adzan. Karena setiap beliau mengingat dan menyebut nama Nabi, selalu apa? Menangis. Selalu menangis. Akhir hayat dari Anas bin Malik. Pak Anas bin Malik di akhir hayatnya sakit. Kemudian orang-orang pun menawarkan untuk mengundang tabib, dokter. Dia pun tidak mau. Dia justru mengatakan, "Tolong talqin saya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah." Orang pun menuntunnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan keadaan sekarat, beliau terus mengucapkan la ilaha illallah sampai beliau wafat radhiyallahu anhu wa anhu sahabat ajma'in. Berkata Al-Waqidi, Anas bin Malik adalah sahabat yang paling akhir meninggalnya di Basrah. Berkata Qatadah, ketika Anas bin Malik meninggal, berkata Mu'arrik al-Ijli, pada hari ini separuh ilmu telah hilang. Pada hari ini separuh ilmu itu hilang. Maka Mu'arrik al-Ijli ditanya, bagaimana kok separuh ilmu hilang? Qala, berkata Mu'arrik al-Ijli, kana ar-rajul min ahli al-ahwa idza khalafuna fil hadis an Rasulillah qulna lahum ta'alu ila man sami'ahu minhu. Dahulu ahli bid'ah, kalau mereka menyelisih kami dalam hadis, kami ajak mereka, mari kita mendengar langsung, ya, dari orang yang mendengar hadis dari Nabi alaihi wasallam. Setelah Anas bin Malik meninggal, enggak bisa lagi mereka membawa ke siapa lagi? Karena Anas sahabat yang terakhir meninggalnya di Basrah radhiyallahu anhu. Ada beriwayat Anas bin Malik, riwayat hadis beliau kurang lebih 2286 hadis. Sedangkan orang yang meriwayatkan dari Anas, muridnya Anas bin Malik, kurang lebih 200 murid meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik. Ini diantara biografi singkat sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Sahabat Anas bin Malik tadi sudah kita sebutkan, beliau ini, ya, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ibu beliau adalah Ummu Sulaim, wanita termahal maharnya dalam sejarah. Wanita yang paling mahal mas kawinnya dalam sejarah Islam. Bagaimana? Jadi bapaknya Anas bin Malik, yang bernama Malik itu, ketika Islam datang ke Madinah, Anas bin Malik masuk Islam dengan ibunya. Adapun ayahnya Anas itu Malik marah kepada istrinya. Kamu jangan rusak agama anak saya. Maksudnya kamu jangan keluarkan anak saya dari agama nenek moyang. Kemudian bapaknya Anas lari ke Syam, bergabung dengan orang-orang Nasoro dan mati di atas kekafiran. Ibunya Anas pun menjadi janda. Ternyata di sana ada seorang kaya raya di kota Madinah yang jatuh cinta pada Ummu Sulaim. Dia adalah sahabat Abu Thalhah. Namun sayang, waktu itu Abu Thalhah dia seorang yang kafir. Padahal beliau adalah orang yang paling banyak kebunnya di kota Madinah. Dan yang paling strategis dan paling mahal adalah Beiruha, kebun di jantung kota Madinah yang di dalamnya ada kolamnya. Datanglah Abu Thalhah melamar Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Kata Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, wahai Abu Thalhah, orang seperti Anda, tidak ada orang wanita yang menolaknya. Namun, tidak halal bagi kamu menikah dengan saya. Saya muslimah dan Anda kafir. Lihat, seorang wanita muslimah tidak sido dengan harta. Di saat ada orang kafir melamarnya. Lalu bagaimana dengan seorang yang dikatakan cendekian muslim, ternyata menikahkan putrinya dengan laki-laki Yahudi Rusia. Ada di Indonesia ini. Sudah mati orangnya. Ya, dijuluki cendekian muslim, menikahkan putrinya dengan laki-laki dari Yahudi Rusia. Orang awam pun dari muslimin gak akan tega menikahkan putrinya dengan orang apa? Yahudi. Namun ini dikatakan cendekian muslim, tapi tega-teganya menikahkan putrinya dengan apa? Lelaki Yahudi dari Rusia. Anas bin Malik, ibunya Anas bin Malik, Ummu Sulaim mengatakan, kalau kamu ingin menikah dengan saya gak minta apapun dari mahar. Cukup dengan kamu masuk Islam, itu sudah mahar kamu untuk saya. Bayangkan. Masuk Islamlah Abu Thalhah. Dan bagus keislamannya. Dan sejak itu ya terkenal bahwa wanita yang paling mahal maharnya adalah Ummu Sulaim. Itu apa? Bukan dengan harta. Ya, bukan dengan kebun. Tapi orang yang akan menikahinya cukup dengan masuk Islam, itulah maharnya. Tak minta apapun. Kemudian menikahlah dengan ya Ummu Sulaim, dan kisahnya panjang tentang punya anak Abu Umair dan sebagainya. Ya, kisahnya panjang. Yang jelas ini sedikit tentang bapaknya Anas dan ibunya Anas. Bapaknya mati di atas kekafiran. Ibunya Anas ya seorang wanita sahabiyah yang mulia, yang dekat dengan Rasul. Ya, istri dari Abu Thalhah. Ya. Seorang sahabat yang kaya raya. Dan Ummu Sulaim tergolong wanita Ansar yang sangat pemberani. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, sebaik-baik wanita-wanita Ansar, sifat malu mereka tidak menghalang-halangi mereka dari menimba ilmu agama. Ummu Sulaim mengajukan pertanyaan, Ummu Sulaim ini ibunya Anas bin Malik, mengajukan pertanyaan kepada Rasul yang kalau itu laki-laki saja mungkin malu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari al-haq. Apakah wajib atas wanita untuk mandi kalau dia bermimpi berhubungan? Kata Nabi, na'am idza ra'atil ma. Ya, harus mandi kalau keluar air maninya. Barakallahu fikum, ini sekelumit tentang orang tua Anas bin Malik. Semoga Allah SWT meridhai seluruh sahabat Nabi ridwanullah alaihim. InsyaAllah kita lanjutkan besok ya. Yang tersisa dari 7 sahabat yang paling banyak beratkan hadis dari Nabi alaihi salatu salam. Masih tersisa di sana ada sahabat Ibnu Umar, ada sahabat Aisyah radhiyallahu anha, dan sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.